Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati al-ahibbah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita duduk di majlis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang dilingkupi oleh para malaikatnya dengan merendahkan sayap-sayapnya. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dan masih diberikan kepada kita semangat untuk terus mendalami ilmu ini, ilmu agama yang merupakan kebutuhan setiap hamba. Bahkan kebutuhan hamba kepada ilmu ini melebihi kebutuhan daripada makan dan minumnya, dan itu yang senantiasa kita minta ya. Dalam setiap kali sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Ihdina, tunjuki kami ya Allah, berikan kepada kami hidayah. Karena tanpa ya manusia akan hidup bagaikan binatang tentunya. Ya, dia tidak tahu apa yang bermanfaat untuknya dan apa yang mudharat untuknya. Tanpa hidayah seorang manusia akan hidup tidak berarti, di mana ia tidak tahu tujuan kehidupan akhirnya. Makanya kata-kata ihdinas siratal mustaqim adalah kalimat yang sangat pendek, akan tetapi mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Walaupun kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, tetap kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kasir, yaitu supaya hidayah itu tetap langgeng pada diri kita dan hati kita. Ya, terus menerus istiqomah sampai mati kita. Jangan sampai sedikit pun ya kita kehilangan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan hidayah sulit, dan menjaga hidayah lebih sulit. Ya, untuk istiqomah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, terutama pada zaman sekarang akhi, ya, butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekuatan iman. Karena fitnah di mana kita hidup di zaman sekarang ini begitu sangat berat sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Imam Muslim dalam sahihnya, "Inna afiyat hadhihi al-ummah ju'ilat fi awwaliha wa satubtala akhiruha thumma taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'dha taji'ul fitan fayaqulul mu'min hadhihi mahlakati thumma tankashif thumma taji'ul fitan fayaqulul mu'min hadhihi mahlakati thumma tankashif faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannah falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Waliyati ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya keselamatan umatku ini dijadikan di awalnya, di generasi awalnya. Dan kelak generasi akhirnya, kata Rasulullah, satubtala, akan banyak fitnah, akan banyak bala yang menimpa umat akhir umat Muhammad ini. Fataji'ul fitan, kemudian nanti akan datang, fayurakkiku ba'duha ba'dha, di mana fitnah itu menjadikan fitnah setelahnya lebih kecil. Ya, fitnah sebelumnya lebih kecil daripada fitnah setelahnya. Sehingga kata Rasulullah, ketika fitnah itu datang, seorang mukmin berkata, hadhi mahlakati, inilah saat kebinasaanku. Artinya seorang mukmin merasa sangat takut kalau agamanya itu akan hilang, akan binasa, akan hancur. Karena seorang mukmin itu yang dia pikirkan adalah agamanya, bukan dunianya. Agamanya, bagaimana agamanya? Sebagaimana itu Nabi Ya'qub ketika mau meninggal, ya, yang dipikirkan anaknya adalah agamanya. Ya, ma ta'buduna min ba'di, hai anakku, setelahku nanti apa yang kalian sembah? Kemudian kata Rasulullah, fitnah itu pun pergi. Lalu datang fitnah yang lainnya. Lalu seorang mukmin berkata, hadhihi mahlakati, inilah saat kebinasaanku. Terus menerus fitnah itu menerpa seorang mukmin di akhir zaman. Maka Rasulullah mengatakan, faman arada an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, apa, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak. Ya, berat ya akhi, ya, untuk menjalani jalan yang hak ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Tirmizi, al-qabidun al-mutamassik bidinihi kal-qabid 'ala al-shamr. Nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dimohon oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, sering kali ya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, ya kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Wallahi ya akhi, ya, kesabaran itu yang kita mohon kepada Allah. Karena dengan sabar kemenangan akan datang. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan kebersamaan Allah itu ada dua. Ya, ma'iyah itu ma'a, di sini ada dua macam. Ada ma'iyatun khasah dan ma'iyatun ammah. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus dan kebersamaan Allah yang bersifat umum. Adapun kebersamaan Allah yang bersifat umum artinya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunjukkan dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya dengan pengawasan dan ilmunya. Adapun ma'iyah khasah, maka kata Syekh Utsaimin, yaitu ma'iyatu an-nasr wa ta'yid, yaitu pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kewajiban kita sabar, terus istiqamah ya di atas jalan yang hak. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang binasa di tengah jalan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang binasa di tengah jalan. Oleh karena itu, insyaallah pada sore hari ini kita akan berbicara khusus tentang masalah istiqamah. Karena ini ya, walaupun pernah saya bahas, tapi mungkin dengan dibahas kembali akan menjadi segar dalam pemikiran-pemikiran kita. Siapa di antara dirinya ya, siapa di antara kalian yang ingin binasa di tengah jalan? Tentu tidak ada. Ana antum semuanya ingin surga. Karena antum semuanya ingin selamat. Ya. Maka tentunya setiap kita harus ada kemauan, ya akhi. Jangan sampai merasa cukup diri. Ah sudahlah, saya sudah punya ilmu, sudah cukup. Sehingga akhirnya setan pun menggoda dia, akhirnya kemudian dia pun tidak bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sesungguhnya istiqamah adalah sesuatu yang sangat agung pahalanya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat. Fussilat ya, saya lupa ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu ketika dia matinya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu ay inda mauti, ketika dia matinya, ketika dia akan ketika sakaratul maut, ya malaikat itu akan turun dan berkata alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bara' bin Malik yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa apabila seorang mukmin hendak di gerbang kematiannya, akan didatangi oleh malaikatun biyudul wujuh, yang wajahnya itu putih bersih. Ya. Putih bersih. Dan dia memberikan kabar gembira kepada mukmin itu dengan kabar-kabar yang baik. Ikhwatal iman, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan berkata, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Hey Rasulullah, katakan kepadaku dengan suatu kata yang aku tidak akan tanyakan kepada selain engkau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Pendek, cuma mengatakan, aku beriman kepada Allah, sudah. Kemudian istiqomah, dua kata. Tapi konsekuensinya berat. Beriman kepada Allah butuh ilmu. Siapa Allah? Bagaimana hak-hak Allah? Apa hukum-hukum yang Allah turunkan kepada kita? Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah ridhai? Itu masuk dalam konsekuensi amantu billah. Ridha kepada takdirnya, ridha kepada seluruh keputusan, dan beriman kepada rasul-rasulnya, itu masuk dalam kata-kata amantu billah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, kata Allah. Kata Rasulullah alaihi wasallam. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa sabar yang paling tinggi itu adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, as-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Baru yang ketiga, yang paling akhir, yaitu sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, bencana ataupun sakit ataupun yang lainnya. Itu kata Syekh Utsaimin sabar yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatul Islam, maka dinak, jagalah agama kalian. Wallahi jaga agama kalian, karena itu adalah modal kalian satu-satunya untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat pada hari itu harta dan anak-anak, tidak pula kedudukan, tidak ada yang bisa diandalkan dari kehidupan dunia ini kecuali apa? Illa man ata Allah biqalbin salim. kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, akhi. Hati yang selamat, kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari pemikiran-pemikiran sesat, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, kesombongan, dengki, hasad, dan yang lain. Ya. Allah hanya mengkhususkan mereka yang selamat di akhirat kelak, ya. Apa? Man atallaha biqalbin salim, yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang selamat. Faya subhanallah, betapa bahagianya seorang yang diberikan oleh Allah hati yang selamat. Ya. Akhil karim, sesungguhnya istiqamah adalah salah satu perkara yang menyebabkan datangnya rahmat dan rizki dari langit. Ya. Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah. Kalaulah mereka itu istiqamah di atas tariqah, di atas jalan yang hak, jalan yang benar, la asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah, niscaya kami akan turunkan kepada mereka hujan yang lebat, yang bermanfaat. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa istiqamah menyebabkan datangnya pintu rahmat. Ya, rahmat, rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas hujan belaka yang tidak menumbuhkan apa tumbuhan, tidak. Tapi hujan ini adalah penuh dengan rahmat dari Allah Jalla wa ala. Karena tidak setiap rezeki itu diberikan berkah. Ya. Orang yang berbuat maksiat, kemudian kata Rasulullah, dia diberikan oleh Allah, diberikan oleh Allah rezeki atas kemaksiatannya, maka itu pada hakikatnya, kata Rasulullah, itu adalah istidraj. Hadis itu sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih. Ya, orang yang diberikan oleh Allah rezeki atas kemaksiatannya, maka itu adalah hakikatnya istidraj. Kemudian Rasulullah sabda, "Iqra in syi'ta qala Allah Ta'ala." Baca saja firman Allah. "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Faqti'a dabirul qaumi alladziina dzalamu walhamdulillahi rabbil 'alamin." Ketika mereka telah lupa, ya, apa yang telah diingatkan kepada mereka berupa ayat-ayat Allah, mereka lupa. Apa yang terjadi? Kami pun bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu rizki. Allah berikan rizki atas kemaksiatan mereka. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka telah merasa bergembira dengan kenikmatan itu, akhadnahum baghtah, maka kami, ya, siksa dia secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka dia pun merasa sangat sedih sekali. Makanya akhi, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang ada dalam Bukhari dalam sahihnya, masalul mu'min kazzar wa fi riwayatkan kal khamah. Permisalan seorang mukmin itu seperti, ya, pohon zara, padi. Pohon padi yang dibawa oleh angin ke sana kemari karena banyaknya musibah yang menimpa dia. Sedangkan permisalan seorang munafik, kata Rasulullah, seperti pohon yang kokoh yang tidak bergeming walaupun ada angin, kemudian Allah hancurkan dengan sekali hancur. Maksudnya, seorang mukmin hidupnya terus diberikan oleh Allah ujian-ujian, cobaan-cobaan, sampai betul-betul habis kesalahan-kesalahannya oleh ujian tersebut. Sedangkan orang munafik, ya, orang fajir, orang kafir, diberikan kesenangan terus waktu di dunia, sehingga ketika dia telah merasa senang, apa yang terjadi? Allah siksa dia secara tiba-tiba. Iya dan billah. Maka istiqamah, ini istiqamah sekali lagi, ya, dibutuhkan oleh setiap kita. Para ulama telah menulis masalah istiqamah dalam kitab-kitab mereka dan menyebutkan bagaimana tata cara kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tata cara yang pertama agar kita bisa istiqamah, ya akhil karim, yaitu al-ikhlas. Ikhlasul amal lillah. mengikhlaskan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis ketika berjanji ya bahwa iblis akan menyesatkan manusia semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang tidak dapat digoda oleh iblis adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kecuali kata iblis hamba-hambamu yang engkau jadikan ia selamat dengan keikhlasan itu. Mukhlasin. Dengan keikhlasan seseorang akan selamat daripada godaan iblis ya akhul karim. Makanya ya, ikhlas sesuatu yang berat. Sampai kata Imam Sufyan Tsauri, ya. Laisa athqal, laisa syai'un athqal minan niyyah. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk kita jaga dari niat. Supaya kita ikhlas susah. Ya, sulit. Makanya akhil karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada umat Islam ini syirik yang kecil. Syirik yang tersembunyi. Rasulullah sabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Apa itu? Riya. Riya. Ya. Terkadang tidak terasa. Seorang mungkin antum duduk di majelis, niat datang, ada keinginan dalam hati antum, bagai andaikan saya bisa seperti Ustadz Fulan duduk, dihormati orang dan yang lainnya, sehingga akhirnya ia datang ke majelis ilmu dalam keadaan tidak ikhlas, bukan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin mendapatkan kehormatan. Ya. Seorang ustadz demikian pula, apalagi seorang ustadz. Biasanya ketidakikhlasan itu menimpa orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang ustadz terkadang ada keinginan untuk dipuji atau ingin ya dihormati, disanjung dan yang lainnya. Sehingga waktu itu ia menghilangkan keikhlasan dalam hatinya. Wallahi sungguh memang sangat berat untuk apa menjaga keikhlasan niat itu. Dan kita lihat ya, generasi yang paling ikhlas adalah generasi para sahabat. Salafunas Salih adalah generasi yang paling ikhlas dalam mengamalkan agama ini. Ya. Di antara mereka banyak ya, banyak yang sangat tidak suka untuk dipuji. Tidak dipuji, tidak mau dipuji. Kenapa? Karena hal itu bisa mengganggu keikhlasan. Terkadang kalau kita enggak, kita lebih senang kalau dipuji orang. Terkadang ketika kita sedang beribadah ya, selamat dari riya. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah ibadah? Setan pun menggambarkan, "Oh, kamu itu tadi sudah melakukan Masya Allah gini gini gini gini." Sehingga akhirnya jadi tidak ikhlas. Sahih. Ya. Ini yang pertama, agar kita bisa istiqamah, modal utama kita adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul sabda, "Inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكْ فَقَدْ هَلَكْ. Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa letih. Barang siapa yang letihnya karena mengamalkan sunnah, maka ia sungguh telah mendapatkan petunjuk kata Rasulullah. Dan barang siapa yang letihnya karena mengamalkan selain sunnah, bid'ah, maka ia telah binasa. Binasa. Orang yang berbuat bid'ah, walaupun kelihatannya dia Masya Allah, ya, tetap dia tidak disebut istiqamah. Karena istiqamah itu di atas yang hak, bukan di atas yang batil. Ittiba'ur Rasul, ya, sesuai dengan contoh Rasul. Kita di akhir karim beramal adalah harus sesuai dengan contoh Rasul. Makanya ketika Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah dalam surat Tabarak, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Kata Ibnu Katsir, walam yaqul ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya. Tapi Allah mengatakan ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Kata Qadhi Iyad, ya, sesuatu amalan disebut hasan apabila apa? Akhlasu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan yang paling lurus. Fa akhlasuhu ma kana lillah. Yang paling ikhlas yaitu yang karena Allah. Wa aswabuhu, yang benar, ya, ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasul Rasulillah ya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, akhil karim, talabul ilm. Ya, antum kalau ingin istiqamah terus, cari ilmu, duduk di majlis ilmu. Sahih. Karena hati kita itu bagaikan tanah ya, akhi. Tanah ya kalau enggak disiram lama kelamaan akan kering. Tetumbuhan yang ada di atas tanah itu akan mati. Demikian pula hati. Kalau makanan badan adalah nasi, combro, misro, yang lainnya. Tapi kalau makanannya hati apa? Ilmu. Apalagi? Ya. Kalau antum masya Allah perut lapar sedikit langsung cari makanan. Tapi kenapa ketika hati antum lapar dengan ilmu antum diam saja? Terkadang ya manusia lebih merasakan sakitnya badan daripada sakitnya hati. Ya, maka sungguh orang yang bisa merasakan sakitnya hatinya itu adalah orang yang masih hidup keimanannya, masih hidup hatinya, masih redup, ya tidak redup keimanannya. Maka talabul ilm, duduk di majlis ilmu yang di situ diucapkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya, yang senantiasa dilantunkan firman Allah, sabda Rasul, pemahaman sahabah, itu ilmu, majlis ilmu yang bermanfaat. Bukan majlis ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka antum lihat secara kenyataan orang yang menuntut ilmu yang terus duduk di majlis ilmu beda. Beda dengan orang yang ya sama sekali tidak pernah duduk di majlis ilmu. Orang yang senantiasa duduk di majlis ilmu dia masih punya rem. Tahu. Ya. Tapi orang yang tidak duduk di majlis ilmu jauh daripada ilmu. Makanya salah satu tanda seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan difaqihkan dia dalam agama. Rasulullah sabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah inginkan untuknya kebaikan, khairan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia akhirat. Ya, kebaikan agama. Yufaqihu fid-din, Allah faqihkan ia dalam agama. Ya mafhumu khalafahnya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, berarti Allah jadikan dia tidak faham agama. Jauh dari agama. Bodoh amat, masa bodoh terhadap agamanya. Ya Allah musta'an, sebagaimana itu yang banyak menimpa banyak ikhwan kita, saudara-saudara kita secara sesama muslim. Ya. Mereka hanya memikirkan perutnya, memikirkan dunianya, tapi tidak pernah memikirkan agamanya, selamat atau tidak. Beda dengan seorang mukmin. Mukmin itu memikirkan agamanya, itu yang dia pikirkan. Bagaimana supaya saya selamat agama saya? Ya, walaupun dia harus pergi ke gunung dengan untuk menyelamatkan diri dari agamanya, ia akan lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, yushiku an yakuna khairu malil mu'min ya ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir nanti sebaik-baiknya harta seorang mukmin adalah kambing yang ia hidup di puncak-puncak gunung karena lari dari fitnah. Kenapa? Karena lebih membela agama daripada dunia. Ya. Jangan sampai kemudian malah kebalik, demi dunia akhirnya korban agama. Ini talabul ilm. Dengan cara menuntut ilmu kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. dengan cara yang dengan menuntut ilmu kita tahu, ya, mana khutwatu syaitan, langkah-langkah setan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Ya, karena ya ketika Allah berfirman wala tattabi'u khutwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, kata Ibnu Katsir, dalla anna li syaitan khutwat. Kata Ibnu Qayyim, ya, ayat itu menunjukkan bahwa setan itu mempunyai langkah-langkah dalam menyesatkan anak Adam, tidak sekaligus. Ya. Diulur dulu, dijadikan dia senang dulu kepada hal-hal yang mubah. Sesuatu yang mubah dijadikan dia cinta untuk meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Akhirnya, ya, kita lihat banyak kaum muslimin di waktu puasa banyak dihabiskan waktu-waktunya menunggu apa berbuka untuk apa? Jalan-jalan ke sana kemari, main catur, main ini. Wallahi mayan, Pak. Tidak ada manfaatnya. Dijadikan dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau dia itu sudah begitu, mulai keimanannya akan kurang. Ditarik oleh syaitan nanti, kata Ibnu Qayyim, ya, dijadikan terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Kalau dia sudah terbiasa dengan dosa-dosa kecil, ditarik lagi. Bagaimana dia supaya terbiasa dengan dosa-dosa besar? Demikian syaitan. Ya, tidak terasa terkadang kita tertarik seperti itu. Nah, kita tahu langkah-langkah syaitan. Kita tahu bahwa ini akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kepada keinginan syaitan. Beda kalau orang yang tidak pernah menuntut ilmu tidak tahu itu. Ya, dianggapnya dia di atas kebaikan saja sudah. Sehingga dia tuh maghrur, orang-orang yang tertipu. Ya. Mereka menganggap dia telah berbuat baik padahal berbuat buruk. Alladzina apa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat kebaikan padahal mereka telah berbuat keburukan. Kenapa? Karena itulah tazinu syaitan, setan menghiasi amalannya. Nah, dengan ilmu kita tahu bahwa kita ini sudah tertipu atau belum. Ya, dengan barometer ilmu itu kita bisa tahu. Maka ya, menuntut ilmu itu sangat penting. Antum harus semuanya menuntut ilmu. Rasulullah sabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, setidaknya ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan tentang agama secara global. Ini yang ketiga, yaitu talabul ilm. Menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, yang keempat, mujalatus salihin wa mujanabatul attalihin. Ya, kita hendaklah berteman khusus dengan orang-orang salih saja dan menjauhi orang-orang yang tidak salih. Ya, karena akhi, manusia itu hatinya lemah dan dia mudah terpengaruh dengan bi'ah, lingkungan dia hidup di situ. Mudah terpengaruh dengan teman dekatnya. Makanya Rasulullah bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu 'ala dini khalilih, di atas agama khalil. Khalil ini bukan cuma sebatas teman biasa, tapi dia teman dekat yang dia kemana saja pergi bersama dia. Khalil. Ya. Makanya dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil teman dekat dari selain orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan teman-teman dekat kalian selain kalian. Jangan. Ya. Maka akhi, sesungguhnya mujalatus salihin wal akhyar. Duduknya kita di majlis apa bersama orang-orang yang saleh, yang mereka itu diberikan oleh Allah kesalehan dalam agamanya. Ya. Itu lebih baik daripada duduk dengan orang-orang yang jauh dari agama. Dan antum juga dalam berteman dengan orang soleh harus sabar. Karena yang namanya orang soleh itu bukan malaikat. Ya, yang bersih dari kesalahan. Dan terkadang di antara kita berteman kalau ada kesalahan sedikit sudah. Ya. Sudah hilang kebaikan-kebaikan yang ada pada teman kita itu. Ini enggak boleh seperti ini. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi apa? Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum khawfan ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu kata Allah. Untuk apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabarkan dirimu hai Muhammad untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajah, yang mengharapkan pahala dari Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali kamu palingkan matamu dari mereka. Ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu hanya sebatas menginginkan kesenangan kehidupan dunia. La. Ya, kita harus sabar berteman dengan orang saleh. Ya. Orang berteman yang saleh walaupun miskin lebih bermanfaat untuk kita daripada teman yang buruk tapi walaupun dia kaya. Sekaya apapun kalau dia saleh justru akan menyeret kita kepada ke jurang api neraka jahanam. Iyadzan billah. Maka kalau Anda ingin istiqamah, lihat dengan siapa Anda berteman. Ya. Ustaz, apakah berarti kita tidak boleh bergaul? Ya, kalau misalnya Anda ingin mendakwahi seseorang yang Anda lihat ya, dia jauh dari agama dan Anda berharap dia bisa mendapatkan hidayah, silakan. Ya, dengan batasan tentunya, jangan terlalu. Ya, jangan keterlaluan. Karena kita harus ya, yang paling penting adalah menjaga diri kita dulu sebelum orang lain. Maslahat diri lebih diutamakan daripada maslahat. Ya, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara diri keluarga. Berarti dalam masalah akhirat, ya, maslahat kita untuk akhirat lebih didahulukan daripada maslahat orang lain. Tapi kalau masalah dunia, maslahat orang lain lebih didahulukan daripada maslahat diri kita sendiri. Ya. Jadi ini. Maka silakan Anda bergaul selama Anda bisa mewarnai. Tapi kalau Anda yang diwarnai, sekali-kali lagi jangan. Allah berfirman, ya, "Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, dalam surat An-Nisa. Wa idza ra'aita, apabila kamu melihat, alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, fa'rid 'anhum, berpalinglah kamu dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lainnya. Ya. Kata Ibnu Abbas, masuk dalam ayat ini duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Yang ia menyebarkan bid'ahnya dan menyebarkan syubhatnya. Ya. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Kalau ternyata setan menjadikan kamu lupa, sehingga kamu itu dengan duduk-duduk bersama mereka, kamu tidak bisa mempengaruhi, bahkan kamu yang dipengaruhi. Maka Allah berfirman, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Maka jangan sekali-kali lagi kamu duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang zalim itu. Allah mengatakan, jangan sekali-kali lagi kamu duduk bersama orang-orang zalim itu. Kalau kamu ternyata menjadikan duduk-duduk kamu dengan mereka itu menjadikan kamu lupa kepada yang hak. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berteman dengan orang saleh kita lebih utamakan. Kita utamakan yang salihin, yang taat kepada Allah sebagai wala dan barok kita. Ya, jangan sampai kita cintanya hanya sebatas dunia atau kedudukan atau teman kantor ataupun yang lain. Akhi, cinta kita harus benar. Cinta karena Allah, benci karena. Cinta karena Allah itu apa? Ya, seseorang mencintai orang lain itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin dia beriman, semakin dia taat kepada Allah, semakin kita cinta kepada orang itu. Ya. Semakin ia jauh dari ketaatan, semakin kita berkurang rasa cinta dia kita kepada dia. Terkadang kita enggak, ya kebalik. Makanya tanda seseorang itu cintanya ikhlas karena Allah itu kalau dia tidak berkurang ketika dia tidak diberi. dan tidak bertambah ketika dia dikasih. Ya, ketika dia diberi, misalnya teman antum, masya Allah orangnya saleh, dan antum cinta kepada dia karena Allah. Dia selalu memberi anda dengan pemberian hadiah-hadiah. Suatu ketika dia tidak memberi antum lagi, akhirnya antum sudah tidak cinta lagi sama dia. Ini bukan karena Allah namanya. Ya, tapi karena dunia. Kemudian yang keempat, yang kelima. Kelima ya. Tarkul ma'asi. Kalau anda ingin bisa beristiqamah akhil karim dan diterus langgeng di atas yang hak, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Karena apa? Karena seorang yang apabila ya jatuh kepada satu maksiat, akan terbuka untuknya pintu maksiat yang lainnya. Ya, seorang hamba kalau sudah jatuh kepada satu maksiat, akan terbuka untuknya di hadapannya pintu maksiat yang lainnya. Makanya ketika Rasulullah SAW memisalkan Islam dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah memberikan permisalan siratal mustaqim. Ya, kemudian Rasulullah menyebutkan ya sebuah apa jalan siratal mustaqim. Wa ala jambatay sirat yasur. Apa di pinggir kanan dan kirinya sirat itu ada pagar. Ya. Dan di setiap di pagar-pagar itu ada abwab, pintu-pintu. Dan di pintu-pintu itu ada satu murkhah, penutup yang agak ditinggikan. Kemudian ya, di depan sirat itu ada yang menyeru, "Ayya ayyuhan nas, udkhulu ila siratillahi jami'an wa la tata'awwaju aw kama qal." Masuklah semuanya kepada sirat Allah, jangan kalian mencong. Kemudian di atas sirat ada seorang penyeru. Apabila seseorang ingin masuk kepada pintu-pintu yang ada di sebelah kiri dan kanan itu, maka dia berkata, "Waihak la taftahu, celaka kau, jangan sekali-kali kau buka pintu itu. Fa innaka in taftahu talijhu, karena kalau kamu sudah membukanya, kamu akan jatuh ke dalamnya." Ini menunjukkan kalau orang sudah membuka pintu maksiat, sudah ia akan jatuh ke dalam maksiat. Iya. Makanya hati kita itu juga kalau berbuat maksiat, kata Rasulullah, akan tertutup dengan ran. Idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba kalau sudah berbuat dosa, akan diberikan dalam hatinya nuktah sauda. Iya. Titik hitam. Fa in taba saqala qalbu. Kalau dia bertaubat, hatinya kembali bersih. Fa in ada zida. Kalau ternyata dia berkembali lagi berbuat maksiat yang sama, maka ditambah jadi dua. Ya, ditambah. Kata Rasulullah, fadzakar ran. Itulah ran yang difirmankan oleh Allah, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, justru ran ya di atas, di pada hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya, bayangkan ya, kalau hati kita sudah gelap gulita bagaimana coba? Hati kalau sudah gelap gulita ya, akhi, sulit sekali untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu. Menghafalkan ilmu itu susah. Makanya kalau antum merasa ya antum ini sulit kok amat buat menghafalkan ilmu, coba introspeksi diri. Mungkin antum banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara hal yang menghalangi ilmu ke dalam hati itu karena maksiat. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ya berkata kepada gurunya Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Aku adukan kepada Waqi' akan buruknya hafalanku, maka ia pun membimbingku supaya meninggalkan maksiat. Karena maksiat, karena ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Iyadan billah. Ini ya, tinggalkan maksiat. Berusaha jangan sampai kita ini jadi apa ridha kalau kita ini jatuh ke dalam kemaksiatan. Apalagi kalau sudah hati kita sudah tidak merasakan sakitnya maksiat. Akhi ya, hati kalau masih hidup, hati kalau masih hidup, ketika dia berbuat maksiat itu akan merasa sakit dan gelisah. Sahih. Suf antum kalau badannya lagi sehat, ya. Tahu-tahu antum terkena flu. Gimana rasanya? Kalau kita lagi sehat kena flu, lemas, kepala pusing, enggak enak pokoknya. Ya. Demikian pula hati. Kalau hatinya sehat, kemudian ada maksiat yang masuk, dia akan gelisah. Merasa tidak enak, tidak tenang. Itu menunjukkan hati Anda masih hidup. Tapi kalau Anda berbuat maksiat, hati Anda sudah tidak merasa gelisah lagi, malah tenang-tenang aja, maka na'udzubillah kalau ternyata hati Anda sudah mulai mati. Ya, ma li jurhin li mayyitin ilamu. Kata seorang penyair, mayit kalau ditusuk-tusuk ia tidak akan merasa sakit. Ya, mayat kalau ditusuk-tusuk dengan tombak apapun juga dia enggak merasakan sakit. Kenapa? Sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memohon kepada Allah jangan sampai diberikan kepada kita ya mati, hati yang mati gara-gara maksiat itu. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah itu dengan banyak salat tahajud di malam hari. Bermunajat kepada Allah di malam hari. Karena di waktu itu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Sambil berfirman man yastaghfiru li fa aghfiru lah. Ya, man yastaghfiruni, siapakah yang minta ampun kepadaku niscaya aku akan ampunkan untuknya. Man sa'alani, barang siapa yang minta kepadaku fa'utiyah, niscaya aku akan beri untuknya. Man da'a, ya, man yad'uni, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, astajibulah, aku akan kabulkan doanya untuknya. Makanya ya Rasulullah, ketika dakwah pertama kali diberikan risalah di Mekah, berat. Maka Allah berikan kepada beliau jalan agar bisa mengemban risalah itu apa? Dengan sholat malam. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana. Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami hai Muhammad, sanulqi 'alaika, akan membebani engkau qawlan tsaqila, perkataan yang berat, risalah, membawa risalah, berdakwah. Kemudian Allah membimbing apa? Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun malam, salat malam, hiya ashaddu wata'a, lebih berkesan dalam hati, lebih menguatkan dalam hati. Wa aqwa muqila, dan seluruhnya perkataan. Ya, ketika Allah mengabarkan bahwa Allah akan membebani Rasulullah dengan risalah mendakwahkan Islam dan ini berat, maka Allah membimbing dengan apa? Supaya Rasulullah salat malam. Ya. Karena dengan salat malam itu seorang hamba akan kuat dalam mentaati Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahih ya. Antum rasakan sendiri. Orang yang senantiasa salat malam akan merasakan itu. Jadi siang harinya Allah jadikan dia kuat untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah. Berbeda dengan orang yang malamnya jadi bangkai. Ya, bagaikan bangkai keledai. Yang bangunnya dalam keadaan dikencingi setan. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fa'asbaha, di waktu paginya dia menjadi apa? Kaslan, malas, dan tidak bergairah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya, salatul lail, kata Ibn Taymiyah, da'bus salihin. Salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang saleh. Dan kita lakukan salat lail sesuai dengan kemampuan kita. Ya, terutama salat witir jangan sampai ditinggalkan. Kalau Anda tidak mampu dibangun di akhir malam, lakukan salat witir di awal malam. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, la tada'anna, jangan kamu tinggalkan." Ya. Apa? Salat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah orang yang sibuk menuntut ilmu. Sehingga malamnya beliau ya habiskan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, ya aku membaca sesaat tentang ilmu itu lebih aku sukai daripada aku salat malam suntuk, semalam suntuk." Sampai begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini ya di antara hal-hal yang insyaallah membantu kita di dalam istiqamah di jalan Allah. Karena waktunya, ya kita tutup dulu sampai sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.